Hadis yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca. Syekh sendiri rahimahullah dalam syarah tidak banyak memberikan syarah terkait dengan beliau ini karena mungkin sudah jelas. Kita baca kata beliau, Abdullah bin Abbas wa ibnu ammi Rasulullah sallam, beliau juga adalah putra dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wulida qabla hijrah bi salasi sinin, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu ibnu ammi. Beliau belum mulazama senantiasa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah putra dari pamannya. Ditambah lagi wa khalatuhu Maimunah, dan juga ditambah lagi bibi beliau Maimunah radhiyallahu anha tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahat maksudnya adalah istri di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri, pernah suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekapkan beliau ke dadanya, waqala dan mendoakan Allahumma alimhu hikmah. Wabi riwayatin Alkitab, ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Dan satu riwayat Alkitab, waqalahu hina wada'alahu wadu'uhu, dengan fathah wawu, dengan fathah wawu ini airnya. Dan beliau berkata ketika meletakkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendoakan Allahumma faqihu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Fakana bihadha du'a'il mubarak khibra al-ummah, maka jadilah beliau dengan sebab doa yang diberkah ini menjadi khibra al-ummah, ya, menjadi seorang yang luas ilmunya di umat ini. Nasib tafsir dalam menyebarkan tafsir wal fiqh, haitsu waffaqahu Allah taala lil hirsi ala ilmi wal jaddi bi talabihi was sabr ala talaqqihi wa badlihi. Ya, di mana Allah subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau untuk bersemangat dalam ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dan bersabar dalam menerimanya dan menyampaikannya. Ini satu bukti dari hadis Rasulullah SAW yang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam silsilah sahihah, innamal ilmu bita'allum wal hilm bita'allum. Ya, Rasul mendoakan beliau dan sebabnya adalah dengan belajar. Ya, al-ilmu innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya dengan belajar. Wal hilmu bitta'allum, ya, dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi hibra ummah, di mana Allah berikan taufik kepada beliau bersemangat dalam ilmu, kepada ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencarinya, bersabar dalam menerimanya dan menyampaikannya. Fana labida dikamakanan aadian, maka beliau pun dengan itu meraih tempat atau kedudukan yang tinggi. Hatakan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an yad'uhu ila majalisihi wa yakhudhu biqaulihi. Ya, sampai-sampai Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab memanggil beliau, mengajak beliau ke majlis-majlisnya dan mengambil pendapatnya. Faqal muhajirun, sempat para muhajirin berkata, jadi sebagian mereka mengingkari, kenapa Umar mengajak Ibn Abbas ke majlis mereka, pada syuyukh, ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibn Abbas, tidakkah kamu juga mengundang anak-anak kami sebagaimana kamu mengundang Ibn Abbas, tidak kamu mengajak putra-putra kami seperti kamu, sebagaimana kamu mengajak Ibn Abbas. Sebagai mereka ketika itu, sebelum mengetahui bagaimana keutamaan Ibn Abbas. Faqalahum, maka Umar berkata, dhaakum fata al-kahul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ya, pemuda yang masih muda ini memiliki lisan yang sa'ul, ya, yang banyak bertanya tentang ilmu, dan punya akal yang aqul, yang bagus, ya, yang akil. Thumma da'ahum, kemudian beliau pun memanggil mereka. Datu yami satu hari pada syuyukh ini, padahalahumahum liyuriyahum minhumara'ah. Dan beliau mengajak Ibn Abbas masuk bersama mereka untuk melihatkan kepada mereka apa yang telah beliau lihat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Umar, ma taqulu fi qawlillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath hatta hatama surah. Faqala ba'duhum, umirna an nahmadallahu wa nastaghfirahu idza futiha alaina. Sebagai mereka, ini ayat maksudnya adalah kita diperintah untuk bertahmid, memuji Allah, beristighfar ketika kita mendapatkan kemenangan. Ya, ketika kita dapat kemenangan menaklukkan satu negeri, maka kita diperintah untuk bertahmid dan beristighfar. Wasakata ba'duhum, sebagian mereka diam. Faqala Umar bin Abbas, Umar pun berkata kepada Ibn Abbas, akadzalika taqul, apakah seperti itu kamu berpendapat? Qala, kata Abdullah radhiyallahu anhuma, la, tidak. Qala, fa ma taqul, kata Ibn Umar, apa pendapatmu? Qala, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah berita tentang ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu, yani fathu Makkah. Fadhalika alamatu ajalik. Fasabbi bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepada beliau apabila telah datang pertolongan Allah, telah datang al-fath, maksudnya al-fath Makkah, Makkah sudah ditaklukkan, maka itu adalah tanda ajalmu yang sudah dekat. Maka hendak engkau bertasbih, ya, memuji Rabbmu dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya dia itu adalah tawwab. Qala Umar, maka Umar pun berkata membenarkan pemuda yang Allah berikan keutamaan ini. Kata beliau, ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Aku tidak tahu dari surat ini kecuali apa yang telah engkau ketahui. Ini terkait dengan ajal Rasulullah SAW. Kalau sudah atau Makkah, maka tanda sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW, maka diperintah untuk bertasbih dan bersifat. Nah, qala wa khalid bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, la ni'ma tujudman al-Qur'an Ibn Abbas. Sungguh sebaik-baik penerjemah, penafsir Quran adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Law adraka asnanana ma asarahu min ahad. Kalau seandainya beliau itu, ya, mendapati usia kami, seusia dengan kami, niscaya tidak akan ada satu orang yang sebanding dengan dia, menandingi dia. Jadi ma kana nadiran lahu. Ini diucapkan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau masih hidup. Sudah diakui demikian. Kata Syekh rahimahullah, "Hadza, ini ucapan Ibn Mas'ud. Ma'an Ibn Abbas 'asha ba'dahu 36 sanah." Ibn Mas'ud sudah mengakui kalau seandainya beliau ini sejam dengan kami, seusia dengan kami, tidak ada yang bisa, tidak ada sebanding dengan dia. Ini padahal Ibn Abbas itu masih hidup setelah Ibn Mas'ud meninggal 36 tahun lagi. Fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu min ilm. Kira-kira apa perkiraanmu ilmu yang beliau dapat selama 36 tahun setelah Ibnu Mas'ud meninggal. Ketika beliau hidup saja sudah diakui demikian, apalagi di sisa waktu berikutnya selama 36 tahun beliau dapatkan ilmu-ilmu yang lain. Ya, sehingga beliau jadi rahimah radhiyallahu anhu dengan hibrul ummah. Wa qad Ibnu Umar radhiyallahu anhu lisa'irin salawat ayatin. Ibnu Umar berkata kepada seorang yang bertanya tentang satu ayat. Kata beliau, "Intaliq ila Ibn Abbas, fas'aluhu." Pergilah kamu kepada Ibn Abbas, tanya kepada dia. "Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Iya, karena beliau adalah yang paling tahu di antara orang-orang yang masih hidup, man baqiya yang masih hidup. Sesungguhnya yang paling tahu dari orang-orang yang masih hidup sekarang ini tentang apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau. Man baqiya masih kepada orang-orang masih hidup. Jadi orang paling masih hidup sekarang ini yang paling tahu tentang Quran yang turun kepada Nabi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Atha, "Ma ra'aitu qat akram min majlis Ibnu Abbas fiqhan wa 'azama khasyatan." Aku tidak pernah melihat sama sekali majlis yang paling mulia, yang lebih mulia daripada majlis Ibnu Abbas dalam fiqih, dalam fiqihnya, dan yang lebih besar khasyahnya. "Ida sahabat fiqih indahu, wa sahabat Quran indahu, wa sahabat syair indahu. Yustiruhum kullahum min wadin wasi'." Iya, seorang-orang yang hendak belajar fikih ada di sisinya, ashabul Quran juga ada di sisinya, orang-orang yang mendengar syair juga ada di sisinya. "Yustiruhum kullahum," boleh menyampaikan, memberikan kepada mereka semua, iya, dari lembah yang luas. Iya, artinya semua mereka dapat, yang cari fikihnya dapat, yang cari Quran dapat, yang cari syairnya dapat, karena ilmu yang luas diberikan semua mereka dari sumber yang luas, dari wadin yang wasi'. Waqal Abu Wa'il, khatabana Ibn Abbas wa al-Musim ay wadin ala musim al-hajj min Uthman. Beliau berkhutbah di musim haji ketika ditunjuk oleh Uthman bin Affan untuk menjadi ya pengurus haji ketika itu. Faftaha surat An-Nur. Beliau khutbah memulai dengan surat Nur. Faja'ala yaqra wa yafassiru. Beliau pun mulai membaca dan menafsir. Qala faja'altu aqulu. Maka pun berkata, "Ma ra'aitu wala sami'tu kalam rajulin mislah. Wala sami'tu farisu marrum wa turk la aslamat." Kata Atha, aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar ucapan seseorang semisal beliau. Kalau seandainya orang-orang Persia, orang Romawi dan Turki mendengarnya, niscaya mereka akan masuk Islam. Wallahu Utsman ala musimil hajj sanah 35. Utsman menugaskan beliau menjadi pemimpin haji di tahun 35 Hijriah. Wallahu ala Basrah, dan ditugaskan untuk menjadi wali di Basrah. Dalam kutila, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia, terbunuh, mada ila Hijaz. Beliau berangkat ke Hijaz, faqama fi Makkah. Kemudian tinggal di Makkah, thumma kharaja min Taif. Kemudian keluar dari Makkah menuju Taif, famata min fiha, dan meninggal di Taif sana 68. Ya, di tahun 68 Hijriah, an 71 sana, dalam usia 71 tahun. Inna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Allahu a'lam. Wassalam.